Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin wa ba'd. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Apabila engkau mengetahui, telah memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan bisa disebut sebagai ibadah kecuali hanya dengan tauhid. Maka dari paragraf ini terdapat permasalahan yang sangat penting sempat kita singgung pada kajian sebelumnya mengenai al-alaqah, korelasi, hubungan antara tauhid dan ibadah. Dan telah kita sebutkan penjelasan mengenai definisi tauhid, begitu pula makna arti dari ibadah. Maka perlu difahami bahwasanya ibadah ini a'am, lebih umum, lebih luas daripada tauhid. Tauhid lebih sempit, lebih khusus daripada ibadah. Fakullu muwahhidin 'abidun lillah. Setiap muwahhid berarti dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti. Walaysa kullu man abadallah yakunu muwahhidan. Akan tetapi tidak semua orang yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai muwahhid. Setiap muwahhid pasti dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu muwahhidin abid. Muwahhid itu adalah abid, orang yang beribadah. Walaysa kullu man abadallah yakunu muwahhidan. Dan tidak semua orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bisa dikatakan sebagai muwahhid. Ibadah itu lebih luas, lebih umum. Muwahhid ini, tauhid ini lebih khusus, lebih sempit. Dalil dari permasalahan ini, ikhwani afidhakumullah, orang-orang kufar Quraisy, mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ba'dil awqat, di beberapa waktu, wa bi ba'dil ibadat. Mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan, ibadah di beberapa kesempatan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai musyrikun. Padahal mereka beribadah. Akan tetapi ibadahnya lam takun khalisah lillahi wahdah. Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena ibadahnya mereka mustarakah. Bercampur aduk. Beribadah kepada Allah. Beribadah juga kepada selain Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka berada di tengah-tengah samudera lautan yang penuh dengan ombak, badai. Fa'idha rakibu fil fulki. Apabila mereka naik kapal. Da'aullaha mukhlisina lahuddin. Mereka ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat ini dengan kemurnian ketaatan padanya. Mukhlis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemurnian ketaatan kepadanya. Pada ibadah doa. Falamma najjahum ilal barri. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah selamatkan. Mereka ditolong. Lepas dari musibah. Selamat dari bencana. Sampai di daratan. Bertemu dengan keluarganya, istrinya. Mereka melihat tanah. Sudah keluar dari laut. Idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dan engkau ada di tengah-tengahnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka ketika dalam keadaan meminta ampunan. Berarti di antara kaum-kaum tersebut mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berhak untuk mendapatkan azab. Padahal mereka beribadah. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan tidak semua orang yang beribadah itu muwahhid. Tapi kalau muwahhid pasti abid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendalilan yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jilid 9 halaman 235. Beliau menukil ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Beliau berkata, "Annal musyrikin kanu yatufuna bil bait." Bahwasanya kaum musyrikin dahulu mereka tawaf. Ini tawaf ini ibadah. Ya. Mereka mengitari Ka'bah. Apakah kemudian dengan tawaf kita mengatakan mereka adalah muwahhid? La. Kata Ibnu Abbas bahwasanya kaum musyrikin dahulu mereka tawaf di Ka'bah. Di Baitul Haram. Yaqulun. Yang tawaf tersebut mengatakan. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu untukmu. Aku menjawab panggilan tersebut. Labbaika la syarika laka labbaik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata. Qad qad. Sudah. Maksudnya cukup. Cukuplah ucapan itu saja. Jangan diteruskan. Kan tetapi mereka senantiasa melanjutkan dengan kalimat yang sudah mereka dengungkan. Kalimat syirkiyah. Sehingga mereka mengatakan, La syarika la illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ini talbiyahnya kaum musyrikin pada zaman dahulu. La syarika laka illa syarikan huwa lak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang telah kau miliki. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan sekutu-sekutu tersebut. Dan mereka mengatakan, Ghufranaka, ghufranaka. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Mereka meminta ampunan, mereka tawaf, tapi di kesempatan itu pula mereka mengucapkan lafad-lafad syirik. Oleh sebab itu Nabi SAW di kalimat yang pertama mengatakan, kot, cukup, jangan dilanjutkan. Tapi mereka tetap melanjutkan. Dengan tambahan-tambahan kalimat kesyirikan dan sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, hadis tersebut muhaddits Diyar Al-Yamaniyah dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Syekh Muqbil memiliki kitab yang di sana beliau masukkan hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat. Satu jilid saja. Dan beliau sahihkan hadis ini di kitab tersebut. Maka pada ayat yang sudah kita baca, begitu pula hadis, penjelasan bahwasanya kaum musyrikin mereka meminta ampun kepada Allah. Mereka haji, mereka sa'i, mereka tawaf, mereka istighfar. Dan yang selainnya dari berbagai macam perkara-perkara ibadah. Maka dari sudut ini, ikhwani afidhakumullah, kita katakan abadullah. Mereka menyembah Allah. Lakinnahum musyrikun bi'tibar anna hadhil ibadah laysat khalisah lillah. Tapi mereka musyrik. Disebabkan ibadah tersebut bukan dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustarakatun fasidatun ghairu maqbulah. Ibadah yang penuh dengan sekutu, bercampur baur dengan tandingan-tandingan, yang mana ibadah tersebut rusak dan tidak diterima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Apa yang telah mereka amalkan kelak akan ditampakkan pada hari kiamat. Amalan, ibadah, perbuatan baik, amal soleh. Faja'alnahu haba'an manthura. Kita jadikan seperti debu yang berterbangan. Rusak, batal, hancur, tidak diterima. Karena satu, enggak ada pondasi tauhid. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak menghalangi untuk menerima dari mereka nafkah-nafkahnya. Orang-orang musyrik mengeluarkan harta, infak, sedekah, mungkin zakat. Illa annahum kafaru billahi wa rasulihi, hingga diterima, tertolak, terhalangi karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. maka tidak pantas dikatakan mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu syirka. Yang berbuat amalan, dia sekutukan aku pada amalan itu dengan selainnya. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan tandingannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika beribadah dan mengikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, ini yang berhak untuk disebut sebagai abid muwahid. Berkata al-allamah Abdullah ibn Abdul Rahman Abu Butain, sebagaimana yang terdapat dalam risalah beliau, yaitu makna ibadah pada halaman 164. Anna al-ibadah ta'am min kauniha tauhidan umuman mutlaqan. Ibadah itu lebih umum mutlak, secara global, universal, lebih luas daripada tauhid. Fakullu muwahidin abidun lillah. Setiap muwahid itu menyembah kepada Allah. Walaysa kullu man abadallah yakunu muwahidan. Ini kata Abu Butain. Dan tidak semua yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan muwahid. Kama qala al-Khalil alaihi salam, sebagaimana ucapan Khalil Ibrahim, kata beliau, kul afara'aytum ma kuntum ta'budun. Apakah kalian lihat apa yang kalian sembah? Di sini disebut dengan lafaz ta'budun, apa yang kalian ibadai? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan ayah-ayahmu yang terdahulu, nenek moyang. Akan tetapi disifati oleh Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li, mereka itu semua musuhku. Padahal disebutkan dengan lafaz kalian beribadah, bapak dan nenek moyang. Tapi disifati dengan innahum aduwwun li, mereka adalah musuh-musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb Tuhan semesta. Kenapa? Karena mereka menyembah dan menyembah pula kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam surat Az-Zukhruf, diulang kembali, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un, aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian ibadai. Dengan lafaz ibadah. Tapi enggak semuanya diterima. Illa allazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk dan hidayah. Maka dari lafaz ini ikhwani afidhakumullah, mereka beribadah. Tapi mereka enggak disebut sebagai orang yang bertauhid. Nah, ini korelasi antara ibadah dan antara tauhid. Kita ulangi, Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi. Apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya semata, dan ini merupakan implementasi dari ayat yang sudah kita hafal bersama, Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Makna ibadah di sini adalah yuwahidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'at-tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah enggak bisa disebut ibadah melainkan hanya bersama dengan tauhid. Tentu yang dimaksud tauhid di dalam kalimat ini adalah tauhid al-uluhiyah, atau yang disebut dengan tauhid al-iradah wat-talab wal-qasd. Tauhid al-uluhiyah, pengesaan Allah, atau tauhidul iradah, keinginan hati dan niat mengharapkan wajah Allah, wat-talab dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, disebut dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul iradati wat-talabi wal-qasd. Dan ini merupakan makna daripada tauhid al-ibadah. Nah, kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena beliau mentafsirkan tauhid di sini dengan sebutan ibadah. Nah, yang mana tauhid inilah ikhwani afidhakumullah merupakan a'zamul faridhah, kewajiban yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala fardhukan kepada umat manusia, ilman wa amala, ilmu dan amal. Tauhid difahami, dimengerti, diilmui dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena tauhid al-uluhiyah ini pula, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan dengan tauhid al-ibadah ini juga, dosa-dosa dihapus, mewajibkan seorang hamba masuk ke dalam surga dengan tauhid al-iradati wat-talabi wal-qasdi, seorang mukmin diselamatkan dari api neraka. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata di dalam kitabnya At-Tis'iniyah halaman 208. Kitab At-Tis'iniyah halaman 208. Beliau berkata, amma tauhid alladhi zakarahu Allah fi kitabihi, tauhid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an, wa anzala bihi kutubahu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab yang ada kepada para rasul, wa ba'atsa bihi rusula, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusan tersebut, wattafaqa 'alaihi al-muslimun min kulli millah, dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin pada setiap umat dan zaman, fa huwa syahadatu an la ilaha illallah, Tauhid ini adalah persaksian tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yaitu pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Artinya ikhwani afidhakumullah, tauhid yang disebutkan oleh para ulama ini mengerucut maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Nah, qala rahimahullah, kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidak mungkin disebut dengan salat kecuali dengan bersuci. Salat tidak akan bisa disebut dengan salat tanpa thaharah. Dan ini benar ikhwani afidhakumullah. Tidak akan sah salat itu kecuali tanpa thaharah dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika hadas sampai dia berwudu. Artinya sholatnya enggak sah, sholatnya batil. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, jilid 21 halaman 268. At-taharatu wajibatun lis-salat bil kitabi was-sunnati wal ijma'. Taharah itu wajib untuk salat. Kewajiban tersebut berdasarkan dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan konsensus para ulama ijma'. Fardhaha wa naflaha, baik salat itu wajib, salat fardu ataupun salat sunnah nafilah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man shalla bi ghairi taharatin syar'iyyatin." Orang yang salat tanpa taharah, orang yang salat tanpa bersuci secara syar'i, mustahillan bidzalik, dan dia menghalalkan itu, fahuwa kafir. Maka orang itu dihukumi kafir. Menganggap halal sholat tanpa taharah. Walau lam yastahil, kalau orang itu tidak menghalalkan sholat enggak pakai toharoh karena malas, faqad ukhtulifa fi kufrihi, para ulama masih berselisih pendapat mengenai kafirnya. Dia tahu toharoh ini wajib, tapi dia enggak bertoharoh ketika sholat dalam keadaan sadar karena malas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun dengan perbedaan para ulama, yastahiqqu lil 'uqubatil ghalidhah, orang ini berhak mendapatkan hukuman yang keras. Karena salat wajib. Thaharah merupakan kuncinya ibadah salat. Nah, kita kembali, kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at thaharah. Sebagaimana salat itu enggak disebut salat kecuali dengan thaharah. Sebagaimana ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Tanpa tauhid ibadahnya rusak. Tanpa tauhid ibadahnya enggak diterima. Tanpa tauhid ibadahnya batal. Sama seperti orang yang sholat tapi tidak bersuci dari hadas. Qala rahimahullah, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kemudian apabila syirik itu masuk di dalam ibadah, maka akan menghancurkannya. Asyirku secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Faris Al-Lughawi, beliau mengatakan asyin warra wal kaf, sin ra kaf, syirk, yadullu ala al muqaranati wa khilafi infirad, menunjukkan kebersamaan dan lawan daripada sendiri. Bersama lawan kata sendiri. Dari sinilah muncul ucapan syirkah. Apa itu syirkah? An yakuna syai' baina itsnain, sesuatu yang terdiri dari dua orang. La yanfarid bihi ahaduhuma, satu dari keduanya enggak bisa dipisah. Baik itu usaha, profesi, pekerjaan. Aku syirkah dengan fulan, berarti menjadikan dia syarik, rekan. Dijadikan mitra partisipasi. Ini secara bahasa. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang terdapat dalam surah Thaha ayat 32. Wa asyrikhu fi amri. Ikut serta. Partisipasi dia di dalam urusanku. Antara Harun kepada Musa alaihi salam, meminta untuk dijadikan partner ketika menasihati Fir'aun. Dengan lafaz-lafaz ini, shin, ro, kaf, secara bahasa. Dan jamaknya asyrak. Syirkun lafaz tunggal, jamaknya asyrak. Secara istilah syar'i yang dimaksud dengan syirik adalah sarfu haqqin min huquqillahi ta'ala li ghairihi, memalingkan hak dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada selainnya. Definisi ini disebutkan oleh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Apa itu syirik? Memalingkan hak yang itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diberikan kepada selain Allah. Ini definisi beliau. Cucu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, pengarang kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yang bernama Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, cucu penulis kitab yang kita baca. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan syirik adalah musawa. Menyamakan ghairillahi billah, selain Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Fima huwa haqqun lillahi wa khasin bihi, yang itu merupakan hak milik Allah subhanahu wa ta'ala atau hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diberikan kepada selain Allah. Hak Allah di sini maksudnya kullu ma yaqdir alaihi, segala sesuatu yang tidak dimampu oleh siapapun kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menciptakan alam semua. Ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita yang bisa mampu. Maka segala sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diminta kecuali hanya kepadanya saja. Kalau minta itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah memalingkan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Dan ini merupakan dosa paling besar di mana Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbin a'zham?" Apa dosa yang paling berat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "An taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia yang menciptakanmu, tapi malah mencintai yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, apa yang kita minta dikasih, tapi menyembah kepada selainnya. Maka ini merupakan dosa yang paling berat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, orang beribadah banyak sekali, secuil sirik saja akan musnah. Begitu pula kebalikannya. Amalan kecil, tapi bersamanya dengan tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala terima ini dan menjadi barokah. Tapi yang besar tadi amalannya banyak, kemudian ada syirik sedikit saja, maka akan musnah, hancur, enggak ada arti. Ini menunjukkan tentang betapa dahsyatnya kesyirikan dan betapa keagungan perkara tauhid. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu, yang kufur dengan imannya maka telah musnah amalan-amalan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia wafat dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka musnah perbuatan yang telah dilakukan di dunia, begitu pula musnah di akhirat, waulaika ashabun nar, dan mereka penghuni api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ana tutup dulu ya, Zan. Baik, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.